Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Man habita al-ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Kemarin telah kita selesaikan dari ayat yang ke-80. Sebelum memasuki ayat yang setelahnya, kita murojaah terlebih dahulu. Allah berfirman, wahajjahu qawmuhu qala atuhajjunni fillahi waqad hadan. Tolong diartikan. Abu Zaid, ini muntilan. Dan kaumnya Nabi Ibrahim, gimana? Telah membantahnya. Qala, fa'ilnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Fillah, tentang urusan Allah. Dan Allah sungguh telah memberikan petunjuk kepadaku. Filah, ay fi amrillah, yani fi amri tauhid, tentang perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala akhafu ma tusyrikun. La wala akhafu ma tusyrikuna bih. Abu Abdul Karim, silakan diartikan. Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Apa artinya? Abu Hafsah, pakar alam. Wala akhafu ma tusyriku nabih. Ya, terus ngeser sebelah kanan. Ini yang dari Kalimantan. Antum, silakan diartikan. Apa artinya? Ya, belakangnya. Antum coba. Ya. Ya. Taib, aku tidak takut terhadap apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Aku enggak takut dengan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyasha'u rabbi syai'a. Abu Ahmad Pematang. Ya. melainkan apabila Rabbku menghendaki sesuatu menimpa diriku, pasti akan terjadi. Enggak ada satu makhluk pun yang mampu menghalanginya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadhakkarun. Abu Umar, fotokopi. Silakan diartikan. Taib telah meliputi segala sesuatu pengetahuan atau ilmu Rabbku. Yani ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada suatu ucapan ataupun perbuatan baik yang zahir yang dia lakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi melainkan Allah mengetahuinya. Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian tuh ingat? Tidakkah kalian tuh tahu? Bahwa hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Itu kurang lebih arti dari ayat yang ke-80. Adapun penjelasannya, kita akan murojaah juga. Wa hajjahu qawmuhu. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Keadaan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejelas apapun keterangan, sejelas apapun bukti-bukti, semuanya itu tidak akan bermanfaat. Enggak ada faedah sedikit pun bagi mereka. Tetap mereka akan ngengkel, mereka akan membantah, mereka akan mendebatnya. Beda dengan keadaan orang yang Allah berikan hidayah, sehingga sampai kepadanya derajat yang paling tinggi dari al-yakin, keyakinan, yang dia sendiri mendapatkan hidayah, dia pun berusaha untuk mengajak orang lain kepada hidayah tersebut. Ini keadaannya antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ahli tauhid, ketika mereka mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah hanya yang berhak diibadahi karena Allah esa dalam mendatangkan kemanfaatan maupun dalam menolak kemadharatan, mereka yakini, mereka wujudkan dengan amal perbuatan kepada Allah semata dia tujukan ibadah. Tapi ahli syirik tetap mereka bersikukuh mempertahankan apa yang mereka ada padanya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun mereka berisi kuku di atas kesyirikannya, pengagungan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah, menghadapi kaum musyrikin yang seperti itu, Nabi Ibrahim tidak gentar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut. Nah, sehingga beliau katakan, wala akhafu ma tusyriku nabi. Aku tidak takut terhadap apa yang kalian persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, dari patung-patung tadi. Yang saya tanyakan, kenapa Nabi Ibrahim tidak takut terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka? Ia akan menjawab, mangkarja. Kunaon mang. Ya, karena sesembahan-sesembahan mereka itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemadharatan. Maknanya sesembahan yang lemah, ya, sesembahan yang lemah. Mendatangkan manfaat enggak mampu, jangankan mendatangkan manfaat untuk penyembahnya, untuk dirinya sendiri aja enggak bisa. Demikian pula tidak mampu menolak bala, menghilangkan kemadharatan, jangankan menghilangkan bala dari penyembahnya, dari dirinya sendiri pun enggak mampu melindungi dirinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut, beliau sisakan yang paling besarnya. Sehingga ketika mereka mengatakan, apakah engkau yang berbuat terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dengan mudah Nabi Ibrahim mematahkan hujah mereka, argumentasi mereka. Coba kalian tanya kepada patung yang paling besarnya itu, bisa ngomong enggak itu Tuhanmu? Ngasih informasi kepada kalian siapa yang melakukannya. Bengong mereka. Iya ya, Tuhan kita enggak bisa ngapa-ngapa. Melindungi diri sendiri pun enggak mampu, apalagi melindungi penyembahnya. Apakah ketika Nabi Ibrahim menghantamnya, menghancurkannya, lantas Tuhan-Tuhannya bisa ngelak, bisa menangkis? Enggak bisa, terkapar, bergelimpangan, porak-poranda. Tuhan enggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu dianggap, diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Hanya orang yang bodoh yang punya keyakinan seperti itu. Orang bertauhid, mereka dididik untuk cerdas, mengibadahi memang kepada zat yang memang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Maka dijelaskan di situ, fa innaha la taturruni walan tamna'a anni minna naf'i syai'a. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan tersebut tidak mampu memadharatkan saya, enggak mampu mendatangkan madharat untuk saya. Demikian pula tak mampu menghalangi kemanfaatan dariku sedikit pun. Illa ayasha'u rabbi syai'a. Illa ayasha'a rabbi syai'a. Kecuali apabila Rabbku telah menghendaki sesuatu menimpa diriku, pasti terjadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas itu semua. Kita memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dan bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya? Dengan kata lain, bagaimana aku akan takut kepada sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah tahu tadi, karena sekutu-sekutu tersebut yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan, itu adalah semuanya sembahan yang batil, sesembahan yang lemah, enggak memiliki kemampuan apapun. Lantas apa yang ditakuti? Nah, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Sedangkan kalian tidak takut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan dalam keadaan itu suatu perbuatan yang malam yunazil bihi sultana, malam yunazil bihi alaikum sultana, suatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada kalian yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang kalian lakukan, bersamaan dengan tidak memiliki hujjah yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik, namun mereka lakukan, itu menunjukkan tidak lain dan tidak bukan illat tiba'ul hawa. Kalian berbuat kesyirikan jelas-jelas enggak punya dalil, enggak punya argumentasi, tapi tetap kalian lakukan, tidak lain dan tidak bukan yang ada pada kalian itu adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kalian enggak takut berbuat seperti itu. Nah, bagi yang lurus fitrahnya, bagi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan takut berbuat kesyirikan karena enggak punya bukti tentang kebenaran perbuatan kesyirikan. Demikian pula ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkannya mereka dari surga dan dimasukkannya mereka ke neraka, dan enggak akan diampuni dosa-dosanya ketika mati di atas kesyirikan. Nah, hawa, ittiba'ul hawa yang ada pada mereka. Fa ayul fariqaini ahaq bil amni. Sehingga mana dari dua kelompok ini yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan jika kalian mengetahui? Nah, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan kesyirikan apapun bentuknya adalah suatu perbuatan yang batil, suatu perbuatan yang tidak memiliki bukti. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam surat An-Najmi, An-Najm ayat kedua, ayat ke 23. Afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Naam. Di situ ada Lat, ada Al-Uzza, ada Al-Manat. Al-Lat itu plesetan dari lafzul jalalah Allah. Oleh mereka disimpangkan lafadznya, dirubah lafadznya menjadi Al-Lat. Dari lafzul jalalah Allah. Al-Uzza ini perubahan dari Asma'ul Husna Al-Aziz. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Aziz. mereka robah menjadi Al-Uzza. Al-Manat, ini plesetan atau perubahan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Oleh mereka dirubah lafaz menjadi Al-Manat. Itu di antara sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh orang musyrikin. Nah, nama-nama itu Lata, Uzza, Al-Manat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu adalah nama-nama yang kalian namakan. Kalian sendiri yang membuat-buat itu nama. Kalian dan nenek moyang kalian. Sesembahan ini dinamakan Lat, ini dinamakan Uzza, ini dinamakan Manat. Itu hanya dari kalian saja tuh yang buat-buat nama itu. Ma angzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentang nama-nama ini dari hujjah. Enggak ada bukti bahwa itu adalah memang benar. Sekedar mereka yang buat-buat nama itu. Bukan Allah yang membuat nama tersebut atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Mereka sendiri yang buat-buat. Kalau kita perhatikan barakallahu fikum, keadaan masyarakat kita pun sama. Memiliki suatu tempat yang dikeramatkan, baik kuburan, pohon, batu, nanti dikasih nama. Nama ini akhirnya terus beredar, berkembang, turun temurun. Sesuatu yang diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau diruntut, ditelusuri, siapa yang mencetuskan nama itu? Bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis. Nenek moyang mereka itulah. Nah, masing-masing daerah biasanya ada memiliki tempat-tempat yang dipuja-puja, diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ma angzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan bukti tentang benarnya nama-nama tersebut maupun amalan-amalan tersebut. Sehingga mana di antara dua kelompok ini yang berhak untuk mendapatkan keamanan? Dua kelompok ini berarti yang dimaksud adalah kelompok orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi abada man biyadihi ad-dur wan naf'u amilladzi abada ma la yadur wal yanfa'u bila dalil ayyuhuma ahaqqu bil amni min adzabillahi yaumil qiyamah la syarikalah. Siapa yang paling berhak mendapatkan keamanan dari dua kelompok ini? Dua kelompok ini maksudnya ialah, pertama, kelompok alladzi abada man biyadihi dur wan naf'u. Kelompok orang yang mengibadahi zat yang di tangannya lah kemadharatan dan kemanfaatan. Maknanya, kelompok orang yang bertauhid, yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang mampu mendatangkan kemanfaatan, yang mampu menolak kemadharatan, bisa mendatangkan manfaat untuk si fulan maupun mendatangkan manfaat madharat untuk si fulan, dan bisa menghilangkan kemadharatan tersebut, itu hanya Allah. Kelompok pertama. Ataukah kelompok alladzi abada ma la yadur wa la yanfa' bila dalil, ataukah kelompok orang yang mengibadahi sesuatu yang sesuatu tersebut tidak bisa mendatangkan madharat maupun tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa dalil. Enggak punya bukti yang menunjukkan tentang benarnya perbuatan tersebut. Ayuhuma ahaq sekarang? Siapa yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak yang tidak ada sekutu baginya? Jawabannya tentunya adalah kelompok yang pertama. Kelompok ahli tauhid yang mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, yang mampu mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Sedangkan kelompok yang kedua yang tetap berisi kukuh melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan yang ada pada mereka adalah ittiba'ul hawa. 6. Maka dari itu Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu taala menjelaskan di sini, wa kaifa akhafu ma asyraktum, kembali ke kitab. Bagaimana aku akan takut terhadap apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala? Aku enggak takut. Wa haluha halul ajzi wa adamin naf'i. Disebabkan keadaan sesembahan-sembahan kalian itu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan yang lemah, tidak mampu mendatangkan manfaat. Ngapain saya takut? Enggak takut sama sekali. Tuhan-tuhan kalian itu Tuhan yang lemah, enggak bisa berbuat apa-apa. Nyata dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, terkapar. Demikian pula kita semua barakallahu fikum. Ketika diperhadapkan dengan ahli syirik yang mereka mengagungkan sesuatu yang dianggapnya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, sehingga ditakut-takutinya kita dengan tuhan-tuhan mereka. Jawab seperti jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Nah, bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan dengan Allah? Hal tuhan-tuhan kalian itu adalah ajiz, lemah. Adamun nafa', enggak bisa memberikan manfaat. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi 'alaikum sultana ay illa bimujarrad ittiba'il hawa. Sementara kalian tidak takut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala suatu perbuatan yang Allah tidak turunkan dengannya hujjah kepada kalian. Maksudnya illa bimujarrad ittiba'il hawa, melainkan sekedar mengikuti hawa nafsu. Dalil enggak punya mereka. Dalil yang menunjukkan benarnya perbuatan syirik yang mereka lakukan, enggak punya bukti satupun. Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni? Maka kelompok mana? Maka dari dua kelompok ini, mana yang paling berhak mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan mendapatkan keamanan dari kesesatan ketika di dunia? Jika kalian mengetahui jawabannya, nanti akan dijelaskan ayat yang berikutnya. 6. Bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. 6. Bahwa orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya, keimanannya dengan kesyirikan, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mendapatkan keamanan dari masuk ke dalam neraka atau dari kekalnya di dalam neraka di akhirat kelak, demikian pula akan mendapatkan petunjuk ketika di dunia. Berarti kelompok yang pertama, kelompok yang mengibadahi zat yang di tangannya lah kemanfaatan dan kemadharatan, sehingga ketika dia mengharapkan kemanfaatan, dia panjatkan doa kepada Allah, dia sandarkan harapannya, gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian dia iringi menjalankan sebab yang diizinkan oleh syariat. Nah, adapun keadaan kelompok yang kedua, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka. Qala Allahu azza wa jalla, innahum mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh Allah haramkan atas dia surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidaklah bagi orang berbuat kesyirikan akan memiliki penolong, akan memiliki orang yang memberikan syafaat kepadanya, enggak akan ada. Nah, dengan demikian selesai kita dari ayat ke-81. Adapun ayat ke-82 insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Saya ada titipan pesan dari Ustaz Bukhari hafizahullah ta'ala waro'ah untuk menyampaikan himbauan pesan kepada seluruh ikhwah agar supaya dihindari melakukan bakar-bakar, ya, bakar-bakar di lahan, di hutan. Adapun bakar sampah di rumah-rumah, maka enggak masalah. Taib untuk kebersihan. Ingat bahwa sekarang ini lagi kemarau, betul-betul keadaan yang sangat berbahaya, daun-daun berkering, pohon-pohon pada layu, sehingga sangat-sangat rentan sekali api itu akan merembet, ya, akan melebar sehingga mengenai kebun tetangga. Dan cukuplah dari pelajaran kejadian demi kejadian yang telah terjadi untuk bisa dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran. Demikian pula itu merupakan himbauan dari wulatul umur, ya, dari penguasa. Maka kita berusaha untuk mentaatinya, karena itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.